Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد kita lanjutkan kembali pembahasan dari kitab Al-Munakhalatun Nuniyah. Berkata al-muallif wa hafizahullah ta'ala, babu haddiz zani, bab hukum had terhadap seorang yang berzina. Al-haddu secara bahasa maknanya adalah al-man'u, mencegah dan melarang. Oleh karena itu larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala disebut dengan al-hudud, al-maharim, perbuatan-perbuatan diharamkan Allah Azza wa Jal disebut al-hudud. Wa tilka hududullahi fala ta'taduha. Adapun secara istilah yang dimaksud hukum had adalah suatu hukuman yang telah ditentukan kadarnya di dalam syariah, disebabkan karena melakukan perbuatan kemaksiatan dengan tujuan untuk mencegah terjadi perbuatan yang semisalnya. Maka dari sini kita mengetahui bahwa hikmah dari diterapkannya hukum had agar kemudian tidak dicontoh perbuatan kemaksiatan tersebut oleh orang lain. Seorang yang berzina dengan dirajam lalu disaksikan di hadapan manusia agar kemudian orang-orang tidak melakukan perbuatan seperti apa yang dilakukan oleh orang yang dirajam tersebut. Dan hukum had yang ditetapkan di dalam syariah dalam berbagai perkara, dalam perzinaan, dalam kasus pencurian, dalam kasus minum minuman yang memabukkan, dalam kasus menuduh orang lain tanpa bukti, dan masih banyak lagi. Sebagian para ulama ada yang menyebutkan bahwa di sana ada 17 hukum had yang disebutkan di dalam syariah, dalam Al-Quran Al-Karim, dalam hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Namun di sini al-muallif wa hafizahullah ta'ala hanya menyebutkan satu perkara di dalam bab ini, nanti akan disebutkan nanti pada bab-bab yang berikutnya. Dalam bab ini beliau menyebutkan tentang had orang yang berzina, apa hukum yang telah ditetapkan di dalam syariah. Dan telah kita sebutkan bahwa yang berhak untuk menegakkan hukum had adalah sultan, penguasa, pemimpin sebuah negeri. Berkata al-muallif, az-zina qismani, perbuatan zina itu ada dua macam. Al-qismul awal, bahagian yang pertama, zinal bikri alladhi lam yuhsan. Perbuatan zina yang dilakukan oleh al-bikir. Al-bikir yaitu alladhi lam yuhsan, yaitu bukan orang yang muhsan, bukan orang yang pernah menikah. Sebab kalau pernah menikah, maka dia dinamakan muhsan. Orang yang belum pernah bersetubuh, disebabkan karena pernikahan yang sahih, yang sah, maka itu dinamakan al-bikir. Siapa saja yang tidak pernah bersetubuh disebabkan karena pernikahan yang sah, dalam keadaan dia merdeka, dalam keadaan dia balig dan berakal, dalam keadaan dia balig dan berakal, maka ini yang dimaksud dengan al-bikr. Adapun seorang yang mungkin pernah melakukan persetubuhan, tapi bukan dengan pernikahan yang sah, maka tidak menyebabkan dia menjadi seorang yang muhsan. Dia tetap dianggap sebagai bikir. Secara istilah, kalau misalnya ada seorang yang disetubuhi dalam keadaan terpaksa, diperkosa, maka statusnya dia tetap dalam keadaan al-bikru, sebagai gadis, walaupun sudah tidak berawan. Nah, akan tetapi dalam istilah syar'i tetap dinamakan al-bikr. Dan dia dalam keadaan baligh, berakal. Sebab dalam penerapan hukum ar-rajm atau hukum had secara umum, diterapkan kepada dua jenis seseorang atau seorang yang memenuhi dua persyaratan. Yang pertama, orang yang diterapkan tersebut harus dalam keadaan balig dan berakal. Anak-anak tidak diterapkan padanya hukum had. Demikian pula orang gila tidak ditegakkan padanya hukum had apabila dia berbuat pelanggaran. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut dikeluarkan oleh Ashabus Sunan, rufi'al qalam an thalath, diangkat pena tersebut dari tiga model manusia. Di antara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa anis sabiyyi hatta yahtalim, dari seorang anak kecil sampai dia mencapai usia balig. Wa anil majnun hatta yufiq, dan dari orang yang gila sampai dia sadar dari gilanya, sampai dia sehat. Persyaratan yang kedua, bahwa seorang yang berbuat kesalahan tersebut mengetahui bahwa itu adalah perkara yang diharamkan dan tidak diperbolehkan. Adapun apabila dia jahil, apabila dia jahil bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan, maka tidak ditegakkan padanya hukum had, disebabkan karena kejahilannya, jahil atau lupa, maka tidak ditegakkan padanya hukum had. maka disyaratkan bahwa dia harus mengetahui bahwa itu tidak boleh, walaupun dia tidak mengetahui akibatnya. Sekedar dia mengetahui bahwa perbuatan tersebut tidak diperbolehkan, perbuatan itu diharamkan, maka ditegakkan padanya hukum had. Maka al-bikru, apabila dia melakukan perzinaan, fahada idza zana, maka apabila dia melakukan perzinaan, al-bikr, fal hukmu fihi al-jaldu mi'ata jaldah, maka hukumnya terhadap orang tersebut adalah dicambuk sebanyak 100 cambukan. Ma'a taghribihi 'aman, lalu kemudian diasingkan selama setahun. Diasingkan, tidak diperbolehkan untuk kumpul dengan manusia satu tahun namanya. Misalnya kalau di negeri kita, di Nusa Kambangankan, ya, dimasukkan ke Nusa Kambangan. Tahu Nusa Kambangan? Hah? Tahu Nusa Kambangan? Belum pernah ke sana. Nah, hah? Sebuah pulau. Ada di daerah mana ya, kawan? Hah? Hah? Nah, daerah Jawa Tengah sana, Cilacap, seberang. Ya, khusus pulau untuk orang-orang yang berbuat pelanggaran. Jadi kalau di masing-masing daerah ada penjara, maka pulau ini, satu pulau ini seluruhnya penjara untuk yang melanggar. Maka diasingkan selama satu tahun, jadi dicambuk 100 kali kemudian diasingkan selama satu tahun. Ini bagi al-bikr, yang melakukan perbuatan zina. Sebagaimana kita sebutkan bahwa yang dimaksud al-bikr adalah apa? Al-bikr ya akhi, antum, ah, apa yang dimaksud al-bikr? Iya, yang gadis atau remaja, laki-laki juga termasuk ya, yang belum menikah dengan pernikahan yang sah. Nah, atau yang belum pernah bersetubuh dengan pernikahan yang sah, baik laki-laki maupun wanita. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, khudu anni, ambillah dariku, qad ja'ala Allahu lahunna sabila, sungguh Allah telah menjadikan bagi mereka jalan keluar. Yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini adalah penjelasan dari firman Allah azza wajal tentang seorang wanita yang melakukan perbuatan mesum. Dahulu Allah azza wajal menurunkan firman-Nya sebagaimana yang disebutkan dalam surah An-Nisa, فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتِ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا. Apabila wanita-wanita tersebut melakukan perbuatan mesum, maka tahan di rumah kalian, jangan keluar, tahan sampai mati, atau sampai Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan jalan keluar kepada mereka. Nah, apa itu jalan keluar? Dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, ambillah dariku, sungguh Allah telah menjadikan bagi mereka jalan keluar. Apa itu jalan keluarnya? Al-bikru bil-bikri jaldu mi'atin wa nafsu sanatin. Apabila remaja bertemu dengan gadis, jejaka bertemu dengan perawan, maka hukumnya adalah mencambuk 100 kali lalu diasingkan selama setahun. Wasayyibu bisayyibi jaldu mi'atin warrajm, sedangkan as-sayyib, adapun as-sayyib lawan dari al-bikir, yaitu yang sudah pernah bersetubuh dengan pernikahan yang sahih walaupun satu kali dalam seumur hidupnya. Nah, walaupun satu kali dalam seumur hidupnya. Kalau ada seorang yang menikah, pernikahan yang sah, setelah terjadi akad, telah sah pernikahan tersebut, lalu kemudian belum sempat mereka berkumpul, belum terjadi jima' di antara keduanya, lalu keduanya terpisah, berpisah. Nah, apakah yang demikian ini disebut al-bikr atau al-thayyib? Antum ya akhi, Pak Tomo, termasuk bikr atau thayyib? Hah? Hah? Apa? Apa ya Muhammad, Abu Muhammad? Gak dengar soalnya. Antum jawab apa ya akhi? Ah, anda ke Abu Muhammad? Hah? Thayyib. Apabila ada seorang yang telah menikah dengan pernikahan yang sah, belum sempat berkumpul maka terjadi perpisahan, maka ini bikir atau thayyib ya Abu Saleh? Hah? Bikir. Yang satu mengatakan thayyib, yang satu mengatakan bikir. Fafiha qawlan. Apa yang benar ya Pak Arif? Hah? Thayyib. Naam. Apa itu thayyib? Duda. Naam, ha? Apa itu tadi thayyib? Orang yang yang pernah bersetubuh dengan pernikahan yang sah. Berarti yang tadi disebut apa? Hah? Bikr. Nah. Jadi bikr. Nah. Iya kan? Walaupun dia sudah pernah menikah, tapi tidak pernah terjadi jima. Nah. Maka yang lakinya masih disebut bujang. Ya kalau istilah Indonesianya, dan yang wanitanya masih disebut perawan. Kalau orang-orang bilang janda kembang. Wallahu a'lam. Allahul musta'an. Ya. Yang sahih tetap dia dianggap sebagai al-bikr karena belum bersetubuh. Dia dikatakan thayyib kalau sudah terjadi persetubuhan walaupun satu kali dengan pernikahan yang sah. Nah, adapun thayyib wa thayyibu bithayyib, ya, duda ketemu dengan janda. Ya, ini untuk memudahkan saja ya, istilah duda atau janda, sebab kadang-kadang istilah Indonesia ini kurang pas dengan istilah dalam bahasa Arab. Mungkin kalau di Indonesia asal orang sudah menikah walaupun belum pernah bersetubuh, tetap dianggap ya, apa, setelah cerai tetap dianggap sebagai duda misalnya. Nah, akan tapi thayyib tidak, yang telah pernah bersetubuh. Nah, thayyib ketemu dengan thayyib jaldu mi'atin war rajm, maka dicambuk 100 kali ditambah hukuman rajam, lempar batu sampai mati. Akhrajahu Muslimun fi sahihi an Ubadah bin Shamit. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Ubadah bin Shamit. Maka dari sini kita mengambil hukum bahwa di sana ada dua hukum tergantung keadaan seorang yang berzina. Apabila dia seorang bikr yang belum pernah bersetubuh dengan pernikahan yang sah, maka hukumnya adalah dicambuk 100 kali lalu kemudian diasingkan selama 1 tahun. Dan hadis ini umum laki-laki atau wanita, walaupun di sana terjadi khilaf di kalangan para ulama. Hukum yang kedua, apabila dia seorang thayyib yang telah pernah bersetubuh dengan pernikahan yang sah, maka hukumnya adalah dicambuk 100 kali lalu kemudian ditambah dengan hukum rajam sampai mati, berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Wa ila jaldil bikri wa taghribihi dhahab al imam asy-Syafi'i rahimahullah. Dan berpendapat dicambuknya seorang bikir dan diasingkan selama setahun, ini adalah pendapat Imam Syafi'i rahimahullah ma'a ijma'il ulama'i kafatan 'alal jaldi mi'ah, disertai kesepakatan para ulama bahwa mereka dicambuk 100 kali. Wa innamal khilafu fit taghrib, namun yang diperselisihkan dalam hal diasingkan selama setahun. Wa ilaihi dhahabal imam syafi'i rahimahullah, dan ini adalah pendapat Imam Syafi'i sawa'un dhakara aw untha, tidak ada perbedaan antara laki-laki atau wanita. Maksud beliau bahwa apabila yang berzina al-bikr, al-bikr berzina dengan bikr, maka hukumnya sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dicambuk 100 kali lalu ditambah dengan diasingkan selama 1 tahun. Kata beliau ini yang sahih. Adapun masalah dicambuk 100 kali, maka ini sepakat para ulama bahwa dia dicambuk 100 kali, dan telah datang nas di dalam ayat yang menyatakan demikian. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jaldah. Wanita penzina dan laki-laki penzina, maka cambuklah 100 kali setiap dari mereka. Adapun dalam masalah mengasingkan, ya, diasingkan selama setahun. Adapun laki-laki, maka jumhur dari kalangan para ulama menetapkan berdasarkan hadis ini. Lalu bagaimana dengan wanita? Apakah juga diasingkan? Terjadi khilaf. Ada sebagian para ulama mengatakan tidak diasingkan. Sebab kalau diasingkan berarti dia safar. Dan tidak diperbolehkan melakukan seorang wanita tersebut safar tanpa mahram. Namun pendapat yang sahih dalam hal ini adalah yang dikuatkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, bahwa wanita pun diasingkan. Berdasarkan keumuman dari hadis ini, dan tidak ada yang mengecualikan. Tidak ada yang mengecualikan. Maka keumuman. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumumkan hukumnya bahwa dia pun diasingkan selama setahun. Dikucilkan. Lalu kemudian tentang perzinaan seorang thayyib atau yang telah muhsan, yang telah pernah menikah dan bersetubuh dengan pernikahan yang sahih, maka yang terjadi kesepakatan di kalangan para ulama bahwa dia dirajam. Ini sepakat di kalangan para ulama. Akan tetapi di dalam hadis ini disebutkan cambukan. Sebelum dirajam dicambuk 100 kali. Maka apa hukum mencambuk sebanyak 100 kali? Apakah wajib atau sunnah? Pendapat yang sahih dalam hal ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh jumhur dari kalangan para ulama, bahwa mencambuknya adalah sunnah dan tidak wajib. Kenapa demikian? Karena adanya hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana mereka langsung dirajam dan tidak dicambuk. Kisah Ma'iz bin Malik yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan membawa 4 persaksian dalam hal pengakuan bahwa dia telah berbuat zina. 4 kali dia menyatakan itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencambuknya atau tidak memerintahkan untuk mencambuk terlebih dahulu. Setelah dia mengakui, lalu diperiksa apakah dia orang yang sehat, jangan-jangan dia sedang dalam keadaan kurang waras. Setelah diperiksa sehat, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat untuk merajamnya. Nah, lalu pada saat itu, ya, dia dirajam dalam keadaan dia tidak diikat, maka dilempar dengan batu. Kesakitan, dia melarikan diri. Dikejar oleh para sahabat, lalu ditangkap, lalu dirajam kembali sampai meninggal. Tidak disebutkan bahwa dia dicambuk 100 kali. Demikian pula hadis seorang wanita Al-Ghamidiyah, tidak disebutkan bahwa dia dicambuk 100 kali sebelum dirajam. Hadis Al-Asif, ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Unais Al-Aslami untuk merajam seorang wanita yang mengakui bahwa dia berbuat zina, juga tidak disebutkan. Bahkan Nabi SAW mengatakan, fa in i'tarafat farjumha, apabila dia telah mengakui bahwa dia berzina, maka rajamlah. Rasulullah tidak mengatakan cambuk 100 kali. Maka ini menunjukkan bahwa cambuk 100 kali sebelum diterapkannya hukum rajam bukan perkara yang wajib, akan tapi hal yang sunnah sebagaimana yang dikuatkan oleh jumhur dari kalangan para ulama. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ila huna wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.